Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan satu kesyukuran kita di hari ini bahwa Radio Republik Indonesia masih tetap menyiarkan acara yang kita cintai ini dan masih terus mengudara. Merupakan suatu kesyukuran kita juga bahwa kita sudah berada di juz 17 dan tepatnya di surat Al-Hajj. Kita sekarang memasuki ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran adalah memotong rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang bersih. Islam tidak ingin kebersihan itu hanya bersifat spiritual, tapi kebersihan spiritual juga terpancar dalam kebersihan jasmani. Maka kita menemukan di dalam ibadah spiritual Islam dimulai dengan toharoh, dengan mandi besar supaya menghilangkan hadas besar, dan wudhu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Begitulah jiwa ibadah hati tidak selesai dengan pelaksanaan upacara lahir saja. Seorang haji harus selalu ingat akan beberapa nazar yang menjadi kewajibannya dan berusaha memenuhinya. Wal yufu nuzurahum. Selain kebersihan jasmani, kebersihan hati. Yang kedua, wal yufu nuzurahum. Kewajiban memenuhi nazar-nazarnya. Karena apa? Karena terkadang tidak semua orang pernah bermimpi untuk dapat menunaikan ibadah haji. Sehingga dia berucap, seandainya saya dapat menunaikan ibadah haji, maka saya akan berkorban satu ekor kambing. Maka ini menjadi nazar. Ketika dia dapat menunaikan ibadah haji, nazar itu harus dia laksanakan. Dan tidak ada tercela dan tidak ada rugi bagi orang yang menyembelih hewan untuk memenuhi nazarnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditutup waliyatawafu bil baitil atiq, kemudian kembali melakukan tawaf akhir atau tawaf wada. Pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Suhaidi dan Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Mereka berdua adalah alumni Universitas Al-Azhar yang tentunya sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, sehingga sangat paham bagaimana membersihkan pakaian atau rambut atau kuku sebelum dilaksanakan niat haji atau niat umroh, dan bagaimana konsekuensinya ketika memotong rambut, memotong kuku di saat prosesi itu sedang berlangsung. Kami persilahkan kepada dua narasumber kita untuk memberikan pandangan di sekitar kebersihan lahir dan batin, nazar, dan tawaf wada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an surah Al-Hajj yang berbunyi summal yaqdu nafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan yang mengandung makna segala ketentuan Allah, yaitu tentang mengenai permasalahan-permasalahan haji. Terus hal yang pertama yang dilakukan dalam melakukan ibadah haji, sekiranya dia harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan orang yang melakukan ibadah haji. Oleh sebab itu, ketika mau melakukan tawaf ifadah, itulah salah satu tawaf yang rukun di dalam mengerjakan haji. Tidak sah hajinya kalau dia tidak melakukan tawaf ifadah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat berihram para haji tidak dibolehkan memakai wangi-wangian dan memotong kuku dan membersihkan rambut serta kukunya, badan serta kukunya dan badan-badan mereka yang berbau kotoran, karena aturan-aturan yang tidak boleh mereka langgar dalam ihram salah satunya adalah memotong kuku, mencukur jenggot, dan yang dapat membatal-batalkan ihram yang lain, berwangi-wangian salah satunya. Kalau kita lihat di kitab Taqrirus Sadidah mengatakan, ketika orang yang meninggal, ketika orang yang dalam keadaan ihram, maka wajib salah satu kain kafannya digunakan untuk melakukan ihramnya. Artinya kain ihramnya itu wajib dia gunakan untuk kain kafannya yang pertama, pada lembaran yang pertama. Terus yang dimaksudkan dengan wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan najar-najar, yaitu najar yang berbentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bila mereka pernah bernajar, mereka harus menepati najar-najar mereka. Terus yang dimaksud dengan wal yutawwafuna bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah, yaitu melakukan tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi sesuatu yang permulaan dan ada pengakhiran. Baitullah disifai dengan atiq, di antara maknanya adalah yang sudah tua, yaitu Baitullah adalah rumah pertama yang dibuat untuk manusia, makanya ia dikatakan rumah tua. Tetapi sifat tua itu di sini bermakna positif, karena ia berarti barang yang berharga yang selalu dipelihara dan dirawat oleh manusia sejak mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang. Iya. Ayat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan manasik haji kita, adalah salah satu membersihkan yaitu pakaian ihram kita dari kotoran, bukan kotoran yang dimaksudkan debu ataupun yang lain, yang artinya adalah dosa-dosa kita. Karena pakaian ihram itu adalah simbol lambang kesucian. Maka kalau pakaian ihram juga dikotori dengan perkataan kita yang tidak bisa kita tahan, maka simbol itu nanti akan hilang. Maka untuk itulah dilakukan dengan menyembelih hewan, menyempurnakan nazar kita, dan bertawaf di Baitullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Begitu, Ustaz. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan para pendengar yang mendengarkan kajian kita di hari ini, yang belum menunaikan ibadah haji, kita doakan semua supaya dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Dan yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dapat mempertahankan kemabruran ibadah hajinya dan diberkati Allah dengan menunaikan ibadah umroh di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.